إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ضلالة في النار قوم مسلمين سيدنا جمعة البربادية رحمني ورحمكم الله bertakwalah kita semua kepada Allah dengan sebenar-benar yang takwa. Hari bertambah hari, bulan bertambah bulan, tahun bertambah tahun, hendaknya semakin bertambah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak akan mungkin bertambah kalau seandainya kita tidak memenuhi diri kita, kehidupan kita dengan ilmu dan amal. Dan takwa adalah ilmu dan amal. Wahai kaum muslimin, semoga khutbah Jumat singkat ini menjadi penasaran ketakwaan kita semua kepada Allah Azza wa Jalla. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya ibadah memiliki tiga pilarnya: cinta, takwa, dan berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Kaum muslimin, cinta kepada Allah yang disertai dengan ketundukan hanya untuk Allah, kemudian takut kepada Allah yang disertai dengan pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin, kita cuma yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, harus di dalam ibadah yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jal berkumpul di dalamnya tiga pilar ini. Dan inilah sifatnya ibadahnya orang-orang yang beriman. Kata Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Baqarah ayat 165, kata Allah Azza wa Jalla, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman, mereka sangat besar cintanya kepada Allah, cinta yang disertai dengan ketundukan. Wahai kaum muslimin, lihat juga firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Kata Allah Azza wa Jalla, "Innahum kanu yusari'una fil khairat." Sesungguhnya mereka semua, yaitu para nabi, para rasul, dan orang-orang yang mengikutinya, bersegera dalam kebaikan. "Wa yad'una rabbana Ghufran wa rahaban wa kanu lana khashiin. Dan mereka semua berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan cemas, dengan harap dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka semua orang-orang yang khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, harus ada di dalam ibadah kita, dalam sholat kita, puasa kita, di dalam semua ibadah kita dan kehidupan kita adalah ibadah. Dan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah Azza wa Jalla. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Mu, kata Allah Azza wa Jalla. Dan ibadah kita wajib ada tiga pilarnya, yaitu cinta yang disertai dengan ketundukan, takut kepada Allah yang disertai dengan pengharapan. Kaum muslimin, kata sebagian salam para pendahulu kita yang baik, yang ini juga dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Ubudiyah, beliau mengatakan, man abadallah bil hubbi wahdahu fahuwa sindik. Siapa yang beribadah kepada Allah di atas asas cinta semata, maka dia orang yang zindik. Man abadahu bil rajai wahdahu fahuwa murji'ah. Dan siapa yang beribadah kepada Allah di atas landasan berharap saja kepada Allah, maka dia orang murji'ah, kelompok yang menyimpang dalam Islam. Wa man abadahu bil khawfi wahdahu fahuwa harumi. Dan siapa yang beribadah kepada Allah di atas landasan takut semata, maka dia orang harumi, yaitu orang-orang khawari atau teroris yang ada di zaman kita sekarang ini. Dan kata para salaf, dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Ubudiyah, man abadallah bil hubbi wal khaufi war raja' fa huwa mu'minun muwahhid. Dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta yang disertai dengan ketundukan, dengan rasa takut dan berharap kepada Allah, mereka atau dialah orang yang mukminun muwahhid, orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah, dan orang yang bertauhid, yang dia itu beribadah di atas landasan cinta, takut dan berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Oh muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, beribadahlah kita semua kepada Allah Azza wa Jalla atas dasar tiga pilar ibadah ini. Nah, hal seperti itu, dan inilah orang-orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertauhid kepada Allah dengan beribadah di atas tiga pilarnya, yaitu cinta yang disertai dengan ketundukan, takut dan juga harap kepada Allah Azza wa Jalla. Aku qawli hadza. Astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfiruhu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قم مسلمين sila Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Agama Allah tegak dengan kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Peribadatan tegak dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketaatan kepada Allah tegak dengan pilar-pilar ibadah, dengan cinta dalam melakukan ibadah disertai dengan ketundukan kepada Allah semata, dengan dia yang benar-benar kita takut tidak diterima ibadah kita, dan juga berharap kepada Allah agar Allah terima ibadah kita. Dan harus ada dalam setiap ibadah kita cinta berharap dan takut tersebut. Berkata Ibnu Taimiyah dalam kitab Ubudiyahnya, dan puncaknya adalah kecintaan yang disertai dengan ketundukan. Ghayatul dhulli lillah bi ghayatil mahabbati lahu. Puncaknya ketaatan kepada Allah, puncaknya tunduk kepada Allah disertai dengan yaitu cinta. Kaum muslimin, ini akhir seorang hamba di hadapan Allah Azza wa Jalla yang dia benar-benar mencintai Allah di atas ketundukan, di atas penghambaan diri. Sehingga wahai kaum muslimin, seorang yang tunduk pada manusia namun dia benci kepada manusia tersebut, tapi dia tunduk, bukanlah seorang hamba. Dan seorang yang mencintai manusia tetapi dia tidak tunduk kepada manusia tersebut, seperti dia mencintai anak dan sahabat-sahabatnya, dia mencintainya tetapi dia tidak tunduk kepadanya, maka dia bukan seorang hamba. Yang dikatakan seorang hamba, dan itu hanya haknya Allah Azza wa Jalla semata, ketika kita benar-benar tunduk kepada Allah Azza wa Jalla disertai dengan kecintaan yang penuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah hakikat seorang hamba, tunduk dan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, yang tunduk dan cinta ini melahirkan rasa takut dan berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Baik kaum muslimin, semoga kita paham dengan tiga pilar ibadah yang wajib ada di setiap ibadah-ibadah kita, dan pahamilah bahwa inti dari tiga pilar tersebut yaitu tunduk yang disertai dengan kecintaan penuh kepada Allah Azza wa Jalla. Tunduk kau yang mengatakan cinta ibaratkan kepalanya seekor burung, sedangkan berharap dan takut seperti kedua sayapnya burung. Ketika itu ada pada seekor burung, maka burung bisa terbang bebas kemana pun ia inginkan. Ketika cinta disertai dengan ketundukan, berharap dan takut hanya kepada Allah dalam ibadah-ibadah seorang muslim, maka dia termasuk hamba Allah yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita termasuk hamba Allah yang benar-benar beriman dan bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya' minhum wal amwat innaka qawiyyun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin ودمر أعداء دين يا رب العالمين. اللهم أذل الشرك والبدع والمشركين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان وزمان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإيمان والتوحيد وحلاوته يا رب العالمين. اللهم آمن في دولنا وأصلح ولاة أمورنا واجعله في من خافك واتقاك وتباركك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadullah, inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullah yadhkurkum واشكروه على نعمه يزدكم Walidzikrullahi akbar. Wallahu ya'lam ma tasna'un. Alhamdulillah fi musallah.